Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Alladhi anzala Rasulahu lana rahmah فيحب من عباده الرحيمين فصلاة الله وسلامه على حبيبنا وشفيعنا ومولانا سيدنا محمد وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا ارحمنا ولا تعذبنا waj'alna ya rabbana fi kulubina rahmata wa fi hayatina rahmata wa fi usratina rahmatan wa fi hadhihi ad-dunya rahmatan wa fil akhirati rahmatan innaka antar rahmanur rahim arzuqna ya rabbana التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد yang kami cintai, yang kami muliakan, para orang tua kami, saudara-saudari, para pemirsa, para pendengar dimanapun anda berada, alhamdulillah pagi hari ini kita bisa melanjutkan belajar kita, tadabbur kita, renungan-renungan yang semoga Allah, renungan ayat-ayat suci Al-Quran, semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar. Dan semoga kelak Allah menggolongkan kita bersama ahli Quran. Dan kelak akan bersujud di surga bersama Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah sampai kepada firman Allah subhanahu wa ta'ala. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا وَإِنِّي مَرْأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْدِهَا نُشُوزًا أَعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما يستفتونك في النساء mereka pada berfatwa, minta fatwa, beristifta, minta fatwa tentang wanita. Berbeda dengan yas'alunaka. Kalau yas'alunaka dari sesuatu yang mereka tidak tahu. Akan tetapi yastaftunak itu dari sesuatu yang hukumnya sudah turun dan sudah diketahui oleh mereka, akan tapi di situ ada syubah-syubah atau ada keraguan-keraguan berkenaan dengan hukum hal tersebut. Maka kalimatnya yastaftunaka, mereka meminta fatwa kepada Nabi, meminta petunjuk agar dijelaskan aturan-aturan hukum-hukum Finnisa'i, tentang wanita. Mereka bertanya tentang hukum-hukum tentang wanita. Kulillahu yuftikum fihinna, Allah telah memberikan jawaban tentang wanita. Di surat An-Nisa yang pertama sudah ada disebutkan tentang wanita. Wa ma yutla 'alaikum fil kitabi fi yataman nisa. Pertanyaan tentang wanita secara umum, akan tapi di sini dijelaskan tentang lebih khusus lagi tentang wanita-wanita yatim. Ada hilangnya rahmat dan kasih sayang. Jadi kezaliman-kezaliman yang terjadi kepada bangsa manusia ini karena hilangnya rahmat. Allah adalah Rahman dan Rahim, dan Nabi SAW diutus sebagai rahmatan lil alamin. Akan tapi di saat seorang itu memang sudah tidak, dan Allah mencintai hamba-hambanya yang saling memberikan kasih sayang. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Ar-Rahimuna, orang yang memberi kasih sayang kepada sesama akan dikasih sayangi oleh Allah. Irhamu man fil ard, maka memberilah kasih sayang kepada makhluk-makhluk yang ada di bumi. Yarhamkum man fis sama, maka makhluk-makhluk Allah yang di langit, malaikat-malaikat pun memberikan kasih sayang kepada kalian. Mengundang kasih sayang Allah. Jadi kalau kita berkasih sayang kepada orang di dunia, tidak hanya manusia di dunia pun yang akhirnya baik dengan kita. Dimulai dari Allah, yarhamukumur rahman, Allah berkasih sayang kepada kalian. Kemudian makhluk langit pun akan memberi kasih sayang kepada kalian. Dan di rumah kalian pun akan muncul kasih sayang, keindahan. Tapi di saat dicabut rahmat, maka akan menjadikan hidup ini serba tidak nyaman. Biarpun yang semula adalah suami istri, di saat dicabut rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala akan menemukan di dalam rumah tersebut ketidaknyamanan. Padahal secara lahir suami istri, bahkan mungkin secara fisik pun layak semuanya. Seorang suami yang mencukupi secara fisiknya, wanita pun demikian, harta pun juga ada. Dicabut rahmat Allah dari rumah tangga tersebut akan menjadi bencana setelah itu. Nah, muncul kedzaliman-kedzaliman. Dan kedzaliman yang dilakukan ini pun akan menambahkan kedzaliman. Seperti di sini kedzaliman kepada anak yatim. Jika disebutkan dalam satu hadis, satu riwayat bahwasanya jika man ahabba man arada yulayyan qalbuh. Kalau ada orang ingin dilembutkan hatinya, falyudri minhu yatimah, hendaknya dia berkasih sayang dengan anak yatim. Mendekatkan anak yatim, usap kepalanya, diberi makan seperti yang ia makan, beri minum seperti yang ia minum, beri pakaian seperti yang ia pakai. Fa'innahu yulayyin qalbah, karena yang demikian melembutkan hati. Begitu sebaliknya, berbuat zalim kepada orang-orang fakir akan menjadi sebab hilangnya, dicabutnya kasih sayang di rumah itu. Jika seorang suami yang berbuat zalim kepada seorang anak yatim, maka akan dicabut kasih sayang dari dirinya dan dari istrinya, sehingga hilang kasih sayang setelah itu. Dan dari anaknya yang dari tempat tersebut. Maka di sini yang diberi petunjuk kita agar tidak berbuat zalim, bertanya tentang urusan wanita. Kedzaliman kepada wanita sekali. Kedzaliman kepada wanita, ini ayat ini ada. Karena ada dua ayat berikutnya kedzaliman seorang suami dalam keluarga. Dalam kedzaliman seorang istri kepada suami ada. Sekarang kedzaliman suami yang pada umumnya. Baik dalam rumah tangga, seorang bapak kepada anak. Di sini disebutkan kulillahu yuftikum fihinna, Allah telah menjelaskan hukum tentang wanita. Wa ma yutla 'alaikum fil kitabi, dan apa yang telah disebutkan di dalam kitab Al-Qur'an dulu, keterangan yang lalu bagaimana tentang wanita, tidak boleh berbuat zalim kepada wanita-wanita yatim khususnya. Fi yatamal nisa, pada anak-anak yatim. Dahulu itu kalau ada orang punya anak yatim, orang yang merawat anak yatim, bukan anaknya sendiri, pokoknya merawat anak yatim, berebut kalau misalnya dia cantik, hanya mau dinikahi. Kalau apalagi dia kaya, mau diambil hartanya. Sebab orang yatim tidak selamanya fakir karena bapaknya kaya. Jika anak yatim itu adalah tidak punya dan tidak cantik, tidak ada yang peduli dan tidak perhatian. Sehingga ada orang merawat anak yatim hanya ingin mengharapkan kecantikannya, mau dinikahi. Atau karena ingin mengambil hartanya. Kalau dia adalah fakir, kalau dia kaya tapi tidak cantik, jika tidak mau dinikahkan dengan orang lain, takut hilang hartanya. Sehingga disiksa dia dalam kesendirian sampai mati. Sebelumnya di awal surat Nisa disebutkan, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihuma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Jika khawatir kalian itu akan berbuat zalim kepada wanita, artinya dalam menikah itu harus ada niat yang baik. Bukan niat mencari harta. Apalagi harta dari orang lemah yang ada di bawah naungannya, anak yatim yang di bawah naungannya. Mau menikahi anak yatim karena mengharap kecantikannya dan hartanya, awas. Niatmu busuk, niatmu jelek. Kalau kamu lanjutkan, bencana di dalam rumahmu. Kalau kamu khawatir jika menikahi wanita yatim tersebut hanya untuk niat jelekmu itu, maka fankihu ma tabalakum minan nisa, pilihlah wanita lain. Jangan nikahi dia. Ada muwafaqatnya Sayyidina Umar ibn Khattab. Sayyidina Umar itu punya omongan yang didukung oleh wahyu. Bukan Sayyidina Umar berbicara wahyu, tidak. Di saat melihat kezaliman seperti itu, Sayyidina Umar mengatakan, kalau kamu punya anak yatim yang cantik, nikahkan kepada orang yang lebih bagus daripada dirimu. Jika kamu punya anak yatim yang cantik dan kaya, nikahkan kepada orang lain yang lebih bagus darimu untuk keluar dari kezaliman. Dan jika anak yatim itu tidak cantik, dia kaya itu, tidak apa-apa, baru itu kau nikahi. Tapi untuk kau jaga, semoga hartanya akan menambahkan kecantikan, sehingga tidak terlantar nanti. Ini hanya unek-unek Sayyidina Umar bin Khattab. Akhirnya datanglah firman Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat adil kepada anak yatim. Jangan kau berbuat zalim kepada anak yatim sehingga kau nikahi, kau ambil hartanya, dan itu kezaliman di atas kezaliman. Sebab dengan bahasa pernikahan luar biasa. Karena setelah menikah ada kepatuhan, ada macam-macam. Dan ini kalau kita perlebarkan, jangan sampai ada di antara kita menikahi seorang wanita hanya karena kita ingin renggut kekayaannya saja. Niat tidak akan kaya orang tersebut. Dan selamanya akan menjadi kecut hatinya. Jadi orang yang tamak. Dan tidak mendapatkan apa-apa. Fiyata manisa'i fatwa tentang wanita-wanita yatim allati la tu'tuhunna makutiba lahunna, yang telah sebagian dari kalian itu tidak memberikan kepada mereka hak-hak mereka. Dibatasi. Yaitu tadi, enggak boleh nikah dengan orang lain. Atau tidak dengan dirian, diambilkan dengan anaknya sendiri. Jangan sampai kekayaannya hilang. Kalau mengambil seorang anak yatim karena kesolehannya, ya wajar saja kita memilih yang soleh. Akan tetapi karena mengharap kekayaannya agar tidak kemana-mana. وَتَرْهَبُونَ أَنْتَنْكِحُهُنَا, lalu engkau ingin menikahi mereka. Kalau begitu kamu jangan. Jangan nikahi dia. فَنْكِحُوا مَا تَوْبَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ, nikahlah dengan wanita sana. Asalkan jangan sampai niat dolim untuk wanita atau dengan anak ini. Nikahi wanita yang lain, satu, dua, atau tiga, atau empat. Jangan ini. Jadi dalam ayat nikah dua, tiga ini konteksnya adalah untuk menghindar dari kedoliman. Bukan untuk masuk bab kedoliman. Sehingga nanti masalah menikah satu, dua, ternyata banyak aturannya. Jangan sampai orang bukan tujuan menghindar dari kedoliman, menikah satu, dua, ternyata masuk kedoliman. Mau berdari menghindar kedoliman menuju dolim saja tidak boleh. Bagaimana jika dia tiba-tiba menuju kepada kedzaliman? Maka nanti ada aturannya. Akan disebutkan setelah berikutnya. Setelah ayat 2 ayat atau 3 ayat berikutnya. Wal mustata'afina minal wildan, dan juga ada dahulu itu anak-anak kecil. Itu disia-siakan. Baik di dalam masyarakat tidak dianggap keberadaan anak kecil, atau di dalam sebuah atau oleh hati seorang ibu. Mentang-mentang anak yatim, anak kecil tidak dipikirkan tentang peninggalannya. Sama anak yang gede jadi profesor itu sama dengan anak yang masih di dalam kandungannya. Warisannya itu sama. Jika Anda punya anak yang status dia menjadi seorang alim besar atau menjadi seorang profesor, seorang dokter, seorang ini sudah berkat. Jangan yang ada di dalam kandunganmu, sama itu jatah warisannya. Ada di dulu tradisi Arab jahiliyah, tidak anak kecil enggak, karena anak kecil enggak ngerti. Tidak diberi hak waris. Dijelaskan haknya sama. Lidzakari mithlu hadzal untayn, shahiran aw kabiran, shahiratan aw kabiratan. Semua ada jatahnya ditentukan di dalam Al-Quran. Enggak pandang apakah anak kecil atau anak gede. Biarpun di dalam kandungan sama, bapaknya meninggal waktu dia di dalam kandungan, jatahnya sama dengan jatah kakaknya yang gede. Dan sering hilangnya kasih sayang seorang ibu muncul di sini, mentang-mentang anak bayi tidak pernah dipikirkan. Dan mungkin tidak pernah dibagi warisnya oleh seorang ibu, dinikmati, giliran anaknya hak gede, harta warisan dari suaminya dihabiskan oleh ibu. Ini adalah ibu durhaka. Dan alangkah banyaknya wanita semacam ini. Dia ngentengin harta peninggalan suaminya. Dan haram zalim kepada anaknya, di anak yatim. Jadi yang berbuat zalim kepada yatim bukan orang lain saja, bukan. Ini istrinya, ibunya sendiri kadang berbuat zalim. Dan termasuk nuntut gono gini itu kan bentuk kezaliman kepada anak yatimnya. Aneh sekali. Suaminya meninggal dunia. Tiba-tiba sang istri menuntut gono gini dulu. Jadi harta itu dibagi dua dulu, baru nanti diwaris dengan anaknya. Harta suami minta dibagi dua dulu. Sebetulnya dia sengketa dengan siapa sih? Dengan anaknya. Kan harta suami akan dibagi antara dia dengan anaknya. Coba. Separuh dulu milik saya. Baru nanti dibagi oleh anak-anak. Ajib, aneh betul. Engkau dapat jatah dari suamimu. Jika suamimu punya anak, maka kau dapat seperdelapan. Kalau tidak, kau dapat seperempat. Seperempat dari harta suamimu banyak, karena suamimu anaknya banyak juga. Muncul ketoliman-ketoliman, kerakusan-kerasukan tersembunyi di dalam hati seorang wanita. Sampai anaknya pun diajak rebutan itu. Dan biasanya kalau sudah orang mulai mau dengan hal-hal yang semacam ini, lihat hidupnya tidak lempeng, na'udzubillah, mulai membuka kemaksiatan-kemaksiatan yang lainnya. Dan nanti ada ketemu suami yang lebih kejam lagi, na'udzubillah. Hati-hati, jaga. Pada ibunda-ibunda yang diberi oleh Allah anak yatim, sebetulnya telah dibuka pintu surga selebar-lebarnya, tapi jangan berbuat zalim. Al-mustad'afina minal wildan, anak-anak kecil itu tolong dipandang mereka. Sama dengan memandang orang dewasa. Beri hak-haknya. Wa antakumul yatama bil qist. Hendaknya kamu memperlakukan anak yatim dengan adil, dengan benar. Anak yatim perlakukan dengan benar, makanya segera dibagi itu hak-haknya anak-anak itu. Hak-haknya anak-anak itu. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha kana bihi alima. Kebaikan yang kau lakukan dengan jasadmu, dengan berbuat adil setelah lahir, kemudian tersembunyi di dalam niatmu, niat baik untuk hak mereka, itu diketahui oleh Allah. Innallaha bihi alim. Allah Maha mengetahui. Jangan sampai ada di antara kita punya niat busuk tersembunyi dan Allah melihat niat. Hati-hati. Ibu saja ada, belum lagi urusan paman. Sudah tahu dia enggak dapat jatah waris, rebut pengen dapatkan waris dari abangnya. Dari mana? Kalau abang kita punya anak laki-laki, habis itu semua dengan anaknya. Kenapa kita tamak dengan miliknya anak yatim? Dan awas, harta yatim, harta peninggalan, hartanya anak yatim, harta yang panas sekali. Tidak panas di akhirat saja. Kalau di akhirat innama ya'kuluna fi butunihim nara, makan api neraka. Di dunia juga panas, enggak akan berkah. Baik. Kemudian niat. In ayat selanjutnya in khafat wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuza. Kalau yang pertama tadi syarat, ini banyak suami-suami zalim kepada istri. Apa istri? Istri yang melanggar, istri ada. Wa in khafat. Wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuza. Jika ada seorang wanita itu takut dari suaminya nusyuz. Nusyuz itu terjadi tidak pada istri saja, tapi pada suami. Kalau istri yang nusyuz, nusyuz itu bermaksiat, melanggar suaminya, melakukan dosa kepada suami dengan tidak mau melayaninya, istri. Melanggar perintahnya, melanggar larangannya, tidak mau patuh. Tidak mau patuh kepada suami, ini nusyuz. Seorang istri yang hati-hati. Wahai para wanita solehah, solehah di surga. Kewajibanmu kepada suamimu melebihi daripada kewajibanmu kepada ibu bapakmu. Jika itu sesuatu yang mubah, duduk di atas kursi saja. Itu kan mubah. Orang boleh duduk, boleh tidak. Kalau sudah diperintah oleh ibumu, nak kau duduk di situ. Enggak usah bantah. Kenapa sih, Mak? Duduk, sudah selesai. Menjadi wajib. Semula bukan kewajibanmu. Akan tapi kalau sudah menjadi perintah seorang ibu, seorang ayah, menjadi wajib. Karena patuh kepada orang tua wajib, selagi tidak maksiat. Apalagi ini perintah dari suami. Dan alangkah banyaknya wanita yang kurang ajar kepada suaminya. Sewenang-wenang, kalimatnya kasar dan sebagainya. Seorang wanita datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya menikah, kewajiban apa yang harus aku lakukan kepada suamiku? Hak apa yang harus aku berikan kepada suamiku? Dia menjawab, patuh. Rasulullah menjawab, patuh kepada suamimu. Biarpun kamu di atas keledaimu, lalu suamimu membutuhkanmu, kau turun dari keledaimu. Sholat sunatmu, puasa sunat tinggalkan demi suamimu. Begitu takutnya wanita tersebut, kalau begitu ya Rasulullah, saya tidak mau menikah saja. Karena begitu besar haknya seorang suami di atas pundak wanita-wanita tersebut. Maka perlu belajar kepatuhan dari seorang suami. Memprotes, kasar, dan seterusnya kepada suami. Ada pelanggaran. Coba kau pandang suamimu melebihi daripada engkau pandang ibundamu, kalau engkau adalah wanita yang berbakti pada orang tuamu. Suamimu adalah punya, engkau punya kewajiban kepada suami melebihi daripada kepada bapak ibumu. Ini banyak seorang wanita kalau ngomong sama suaminya. Alangkah bahagianya jika wanita itu di dalam hatinya selalu berpikir bagaimana memuliakan suaminya dengan cara yang halal. Ada memuliakan suaminya dengan cara yang haram. Berarti itu hanya ngerayu di dunia saja. Wah, kok suaminya dikasih ini. Tapi dari duit tidak jelas. Itu adalah cinta bohong itu. Tidak menginginkan suaminya adalah selamat. Menghargai suaminya, memandang suaminya. Hanya berpikir bagaimana menyenangkan sang suami. Bahkan mungkin dia sendiri lupa dengan kesenangan dirinya. Allah. Wanita-wanita ahli surga yang berjalan di atas bumi itu. Seperti halnya seorang anak yang rela. Kalau ibu kita sudah lama, sudah biasa, ibu kita rela, beliau lapar, kita kenyang, itu sudah biasa. Ibu, seorang ibu itu biasa kayak begitu. Punya air sedikit dikasihkan anaknya, ibunya rela haus. Punya makanan sedikit dikasihkan anaknya, rela ibunya lapar, itu sudah biasa. Tapi seorang anak, lihat Allah. Seorang anak, tidak banyak, hanya anak-anak pilihan, lihat. Yang mementingkan orang tuanya daripada dirinya sendiri. Allah. Apalagi sudah menikah ini, seorang anak laki-laki sudah menikah. Sering dia. Ibunya sudah nomor nanti, na'udzubillah. Enggak. Biarpun pangkat ilmumu kayak apapun, lihat. Tidak ada nilainya engkau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibumu, orang tuamu harus kau perhatikan terlebih dahulu. Baik. Ada wanita, ini wanita. Wanita, hei para wanita, dengar itu. Mana wanita ngomong sama suaminya kalau tidak kasar, tidak enak. Kau tidak tahu ngomong sama siapa. Suamimu sabar, oh suamimu diangkat derajat hari itu, kau akan turun. Jadi kau bayar tuh, pangkat suamimu kau naikkan, kau turun pangkat. Karena menyakiti suami, ngomong kasar, nyelkit dan sebagainya. Dan karena Allah, semoga ini wanita ahli surga semuanya. Tapi ingat kebalikannya ini. Wa ini imra'atun khafat min ba'liha nusyuzah. Kalau ada suami ini lihat, bikin kesel sama istri ini gimana nih? Haram nusus, seorang suami itu juga ada nusus, bukan dari kaum istri saja. Ini jarang dibahas, karena ustadznya banyaknya laki-laki di sini. Sembunyikan ayat ini ya. Nah. Ustadznya laki-laki disembunyikan itu. Nusus laki-laki juga ada maksiat di dalam rumahnya. Anda tidak memberikan senyum sampai istri Anda tidak nyaman, haram bagi Anda. Hilang rahmat dari rumahmu. Kalau memberikan pendidikan ada batasnya, lihat, memberikan pendidikan ada batasnya. Wa iduhuna wa juruhuna fil madaji, diingatkan. Diingatkan, setelah itu apa? Kalau kita punya masalah dengan istri pun wahjuruna fil madaji. Kalau kita tidak mau ngomong, diem-dieman karena mendidik dia pun enggak sampai keluar rumah, di dalam rumah tinggal di kasurnya saja. Istri tidur sendiri, tidur di kursi sana. Kalau Anda punya istri solehah yang tadi sih bisa kasihan, tapi kalau istrinya enggak benar, Kak, syukurin tidur di kamar. Makanya milih istri yang benar tuh. Ada suami pergi dan model-model katanya ustad apa ini? Ayat ini takut ustad sembunyikan oleh ustadnya ayat ini, karena merugikan saya ini kan itu. Wa inna imra'atan khafat min ba'liha nusyuza. Jadi ada suami itu nusus itu ada. Nusus itu adalah membuat kesel, menyakitkan omongannya, apalagi nyaci, menyebut nasabnya, menyebut kejelekan parasnya. Waduh, ini kurang ajar. Bahkan itu kalau sudah menyebut seperti itu tuh kurang ajarnya kepada Allah. Sebab apa? Hidung mancung untuk pesta itu siapa yang kasih? Allah. Innalillah. Memang ada. Kita tuh ternyata perlu pendidikan yang serius. Ngaji bukan sekedar ngaji dok kayaknya. Harus ada sakit kayak begini nih, gak enak bener kayak gini nih. Kan gak enak bener bapak-bapak ini. Tapi tadi sudah ibu-ibu tadi kemudian, ya terus saya terus nih, suruh patus nih. Jangan khawatir, majelis kita majelis adil nanti. Ucek-ucek sampai bagus semuanya nanti. Ada suami itu Masya Allah. Nusuhnya seorang suami dia menyakitkan, zalim, atau i'radan sendiri, i'rad itu berpaling sudah. Masuk ke rumah itu sudah enggak bikin nyaman, melihat istrinya enggak mau. Bukan dalam irama mendidik pun ada batasnya. 3 hari dan seterusnya. Fa'iduhunya, wahjuruhunna fil madaji. Baik. Fala junaha alaihima yusliha. Maka membuat perdamaian, segera didamaikan. Kalau ternyata ada perselisihan, kalau ada suami yang nusus, ini istri harus pandai juga. Kalau dulu kan sebagai kalau istri ada nusus, seorang suami hendak segera menyelesaikan, beri pendidikan. Sehingga kalau istri yang nusus tidak wajib ngasih nafkah. Istri kurang ajar, nyelekit, bikin masalah, tak bau patuh, itu enggak wajib dikasih nafkah. Enggak kasih kan dia nafkah. Biarin. Kurang ajar dia. Suami yang nusus. Suami enggak kasih nafkah. Enggak, yang kasih nafkah suami. Tapi di hadapan Allah dia telah berbuat zalim. Dia melakukan dosa dan jangan main-main. La khair, tidak ada baiknya laki-laki tersebut. Dan banyak orang-orang yang kelihatan baik di depan orang, tapi dengan istrinya tidak bisa baik. Ada setan yang yuki bainakum bul adawata wal baghdha. Ada setan yang membisikkan di hatimu untuk tidak nyaman dengan pasangan. Sehingga membuat istrinya kesel setiap hari. Maka hendaknya membuat perdamaian bainahuma. Nah, ini di antara keduanya dulu. Apa sih menjadikan kau seperti itu, wahai suamiku? Selesaikan. Datangkan kepada guru-guru mulia. Yang jelas itu laki-laki enggak benar tuh. Atau setelah harus ada akad damai dulu, atau mungkin yang menjadi sebab adalah istrinya. Gimana bisa senyum? Ternyata ada juga seorang suami itu jadi cemberut karena apa? Masya Allah, istrinya itu. Aduh. Yang mestinya litas kuno ilaiha. Engkau menjadi sebab ketentraman suamimu kalau pulang, akan tapi tidak. Sehingga nanti ada hukum kewajiban, ada kewajiban-kewajiban. Kewajiban-kewajiban seorang istri, kewajiban seorang suami. Dan istri, suami jangan membebankan sesuatu yang berat bagi seorang istri. Menanak nasi itu kewajiban seorang suami, bukan istri. Membersihkan rumah kewajiban suami, bukan istri. Ini kedengaran seluruh dunia nih, Buya ini ngomong apa ini? Ini yang disembunyikan oleh ustaz ini. Mencuci bajumu sendiri kewajibanmu, bukan kewajiban istri. Bahkan bajunya istri yang ada sangkut pautnya dengan anaknya dan sebagainya, kewajiban suami untuk mencucinya. Nah, ya. Tapi di saat seorang suami, ya, suami minta kepada istrinya untuk mencucikan bajunya, kalau enggak mau keterlaluan, kamu model wanita apa itu? Wong suami suruh kerja sehari, minta tolong neng cucikan baju. Minta. Makanya ini harus ada saling ngerti, ini haknya siapa? Wanita yang kenal Allah, mana enggak ngabdi kepada suami, enggak ada. Suruh nyuci baju saja karena mau. Oh, katanya Bu Yahya enggak wajib kok. Oh, ini tidak faham inti. Enggak faham inti. Mana kecintaanmu kepada pengabdian kepada suami? Mana kepatuhanmu kepada Allah? Maka di sini seorang suami harus mengerti, tidak boleh membebani terlalu berat. Harus, makanya seorang suami harus rela membantu, bahkan kadang perlu memberi pembantu dan seterusnya. Tapi seorang istri tidak boleh menuntut di atas kemampuan seorang istri. Memang harus seimbang di sini. Majelis tidak boleh digunakan untuk menuntut. Pulang ke rumah, bang, beri pembantu saya, bang. Tidak boleh gitu. Bukan begitu. Mana ada keteraturan seorang suami wajib mencucikan baju suami. Seorang istri wajib mencucikan baju suami. Tidak ada. Wajib menanakkan nasi, tidak ada. Kewajiban seorang istri, yang istri adalah melayani, mohon maaf. Yang wajib secara khusus adalah urusan melayani suami. Indah semua kewajibannya. Kelayani, melayani dalam hal yang sangat pribadi itu. Baik. Akan tapi alangkah anehnya ini. Orang yang ngaku kenal Allah, ngaji setiap hari, sama suaminya tidak pernah mau patuh. Lihat. Biarpun semula yang tadi katanya mubah, kalau sudah suami ngomong jadi wajib. Biarpun berat bagi Anda, tinggi pahalanya. Karena apa? Anda menjalankan perintah siapa? Perintah suami. Lakukan semuanya. Bahkan mungkin ada orang, saya kesel melayani suami saya begitu baik. Kalau memang kau kesel melayani suamimu, apakah kau tidak kenal Allah? Apa yang kau lakukan adalah ada pahalanya di hadapan Allah. Kalau sudah tidak ada, hilang cintamu kepada suamimu, tapi kau masih punya cinta kepada Allah. Baik. Di sini ada harus ada dijelaskan secara. Makanya banyak-banyaklah wahai para suami meminta maaf atas kekurangannya di dalam memberikan pengabdian. Kemudian seorang istri memang tidak ngerti keadaan suami. Pengin menyamakan suaminya seperti orang kaya di sampingnya. Dia tidak mampu mungkin. Hidupnya pas-pasan. Anda tidak boleh menuntut suami Anda melebihi daripada kemampuannya. Selalu ngomong tetangga setiap minggu pergi ke sana jalan-jalan pakai mobil. Loh, oh ini sudah istri nusus dia sudah memaksa suami sesuatu yang tidak mampu. Kalau suami mampu akan penuhi ini tanda kasih sayang juga. Makanya di situ ada namanya fikih. Kalau fikih memberi nafkah, suami wajib memberi nafkah itu cuma seberapa? Dua mut, ada yang satu mut, satu genggam itu. Jadi ibu itu punya suami wajib memberi satu genggam. Makanya kalau seorang istri nggak mau nyuci baju suami, kasih satu genggam aja tuh. Jadi semuanya ternyata sudah melebih daripada kewajibannya. Baju sekedar nutup aurat, nggak pakai double bajunya, yang nutup aurat. Jadi kalau istri pakai nuntut, saya nggak mau, oh kasih satu genggam sama baju dua, beres. Oh hidup kok nuntut-nuntut bagaimana? Sehingga seorang suami kadang selalu memberikan lebih kepada istrinya, nafkahnya, sayurnya, ininya, bajunya pun lebih. Maka seorang istri pun ngerti, biarpun bukan kewajibannya, tapi sudah menjadi perintah sang suami dan ada cinta di dalamnya. Sehingga tidak kita ingin menghapus ini pekerjaanmu, ini pekerjaanku setelah itu. Akan tapi ini adalah pekerjaan bersama. Anak bukan urusan istri, tapi urusan bersama. Biarpun pada hakikatnya anak adalah suami yang perlu mendatangkan orang yang bisa membersihkan popok adiknya dan seterusnya. Anaknya, suami yang hendaknya menyelesaikan itu semuanya. Bahkan seorang istri bisa menolak menyusui. Seorang istri bisa menolak menyusui, cuman ya sakit itu istri itu. Dalam Al-Quran disebutkan masalah rodo, bagaimana rodo? Harus ada kesepakatan, tidak boleh seorang istri dipaksa untuk menyusui. Sehingga ada dalam tradisi Arab, menyewa ibu rodo'ah, ibu susuan. Disusukan kepada ini. Yang biayai siapa? Suaminya. Ibu tidak. Akan tapi Masya Allah wahai ibu, mana kasih sayang? Suruh nyusui anaknya saja. Tahu enggak, serigala saja telaten nyusui anaknya. Kambing dia, telaten nyusui anaknya. Anda, masa kambing lebih bagus daripada ibu-ibu? Masya Allah. Baik. Tidaknya membuat satu perdamaian kebaikan, menyusui dan sebagainya. Ini kok tugas suami untuk mencarikan solusi. Tapi mana kasih sayangmu wahai seorang ibu kepada anakmu sendiri? Dan demi kesehatan. Sekarang kadang-kadang mempertahankan kecantikan, gengsi, segala macam. Loh, ini urusanmu kok bukan dengan suami lagi, urusannya dengan orang. Wasuluh khair, membuat perdamaian. Ini perdamaian ini mana? Di saat terjadi seorang suami menjadi tidak nyaman dengan istri, harus dicari sebabnya segera mungkin. Maksudnya begitu, suluh itu damai ini, membuat perdamaian, duduk bersama, tapi ingat, bainahuma, jangan libatkan orang lain. Ini termasuk kaidah umum. Kalau Anda punya masalah dengan suami, atau Anda punya masalah dengan istri, jangan buru-buru dimasukkan orang lain ke dalam permasalahan ini. Apalagi orang tuamu. Wah, ini kadang-kadang sering ngadu ke ibunya. Ibunya langsung marah, akhirnya mantunya dilabrak. Kalau sudah mantunya dilabrak, awal kehancuran itu pasti. Mantunya sudah tidak nyaman ke rumah mertua. Nggak enak melihat mertuanya saja. Waduh, kelihatan taringnya itu. Dan Anda sebagai orang tua, jangan mudah ikut-ikutan urusan anak. Biarkan dulu dia menyelesaikan permasalahannya. Dan kalaupun Anda harus masuk, caranya yang benar, bukan asal masuk. Dan harus adil, biarpun anak kita harus kita salahkan. Harus. Kadang-kadang pengaduan itu kan sepihak biasanya. Anak perempuan ngadu kepada ibunya sendiri. Langsung emosi, kurang ajar suamimu. Langsung labrak, kau ampun lakukan anakku gini-gini. Suaminya gak ngerti apa-apa, hanya yang ada akan menjadi benci. Kenapa? Oh, gak ngerti apa-apa, tau-taunya dilabrak. Makanya Anda sebagai seorang istri, jangan dikit-dikit ngadu kepada ibumu sama bapakmu. Sebab apa? Ibumu dan bapakmu kadang tidak bicara dengan akalnya, tapi dengan nuraninya. Kamu adalah anakku, sayang, cinta. Emosi cintanya. Sehingga yang ada emosi, kurang ajar. Suaminya menantunya dilabrak, ya gak enak. Sehingga menantunya kalau ngantarkan istrinya hanya di depan pintu sana. Ini di jalan, ini salahnya mertua itu. Jangan suka ikut-ikutan. Dan ada mertua yang suka ikut-ikutan. Dan itu jadi bencana. Dan tidak nyaman, tidak nyaman. Dan susah dibenahi, gak bisa dipercaya lagi. Susah. Banyak orang ngadep ke sini, suami istri, mertua yang datang ke sini. Ini karena ibu ikut-ikutan menjadi berantakan. Mereka ingin menyesuaikan sebetulnya. Mereka akan belajar. Kalau ikut orang lain petunjuk, ulama dan sebagainya, adalah diberi bekal. Ada sebaliknya seorang ibu mertua. Hei ibu mertua, dengan menantu perempuanmu yang lembut, yang kasih, yang cinta. Ada mertua ini, na'udzubillah ini. Sama menantunya juga begitu. Kalau punya ikut-ikutan, bahkan bukan ikut-ikutan, membenci menantunya tanpa sebab, tanpa alasan. Pokoknya enggak senang saja, innalillah. Waduh, nasib tuh. Enggak ada baiknya orang begitu. Menantu. Ada lagi sebabnya karena aduan dari anaknya sendiri. Ada. Karena anaknya sering ngadu, maka menantunya menjadi dicemberutin terus. Dicemberutin terus. Ada model-model semacam itu. Makanya wahai anak laki-laki, jangan mudah Anda mengadu kepada ibu Anda. Sebab hidup Anda itu memandang Anda dengan cinta dan kasih. Kalau sudah Anda sering ngadu ke ibu Anda menjadi berubah dengan menantu. Akhirnya menantunya tidak dihargai lagi. Menantumu adalah anakmu, wahai ibu. Jangan pandang mereka dengan pandangan pici. Na'udzubillah. Sebetulnya itu ilmu kan sederhana, ilmu hati itu loh ya. Ada orang ahli ibadah, ahli ngaji, ahli sujud, tapi hatinya enggak benar tuh, nasib buruk tuh. Sama menantu enggak bisa baik. Yang lebih heboh lagi, lebih jahat lagi sama mertua. Waduh, ini ada. Apalagi kelas ustazah sama mertuanya enggak benar, sama kelas ustadz sama mertuanya enggak benar. Mau kemana ente? Biarpun di luar jamaahnya banyak, tapi kalau sudah sama mertuanya tidak baik, enggak ada baiknya orang ini. Apalagi mungkin mertuanya adalah orang awam. Anaknya seorang ustazah, maklum dah orang awam. Mertuanya orang awam, Anda ustazah. Oh iya ustaz, karena dia ngomong gini, mertua saya orang awam. Kenapa? Atau mungkin Anda seorang ustadz, mertua Anda tiba-tiba ngomong tidak enak. Kalau seandainya ngomong tidak enak pun tidak ada alasan untuk kita diem, masuk rumahnya diem, tidak nyapa dan sebagainya. Model apa ini? Dan awas jangan menjadi manusia tertipu, lihat. Sempurna pendidikan dalam Islam itu, indah semuanya. Menjadi menantu yang baik, menjadi suami yang baik, menjadi istri yang baik. Kalau ini semua dijalani sesuai dengan tugas masing-masing, apa yang terjadi? Sudah masuk surga sebelum masuk? Surga sudah. Indah di rumah itu. Ada seorang mertua mengatakan, bahwasanya saya tidak pernah disapa dengan menantu perempuan saya. Sepanjang hanya sebulan saja menantu perempuannya baik. Setelah itu enggak pernah disapa sama menantu perempuannya. Dan ngomongnya nyelekit. Sampai seorang suami tersebut, apakah boleh saya mencerai istri saya? Tanyakan ibumu, kalau ibumu sakit sudah wajib. Karena menyakiti orang tuamu, sementara engkau sebagai suami wajib menyenangkan, menghibur hati seorang ibu. Kalau akhlak istrimu memang tidak benar, boleh. Tapi kalau permasalahannya di ibumu sendiri, lain cerita. Kamu harus menyabar-nyabarkan istrimu, dan seterusnya, sambil mendidik ibundanya. Ada seorang suami, Masya Allah, seorang anak menantu laki-laki sama mertuanya, Masya Allah. Apalagi mentang-mentang dia sudah punya ilmu atau pangkat, merendahkan. Na'udzubillah, merendahkan itu sendiri busuk. Enggak nyapanya sudah jelek, ngomong kasarnya sudah jelek, apalagi merendahkan. Merendahkan itu hati, menyakit hati. Lah khair, enggak ada kebaikan orang-orang semacam itu. Baik. Jadi damai itu perdamaian, bainahuma. Disebutkan dalam Al-Quran, selesaikan dulu ya, kalau punya masalah dengan suami, selesaikan dulu. Assalamualaikum. Jangan dibiarkan. Ada seorang istri yang berani mengangkat suara. Abang mohon maaf, kenapa kok kita selama ini, dalam bulan ini kok kurang anu? Saya mohon maaf, mungkin yang salah saya atau sebagainya. Yuk kita cari sebabnya. Kalau ternyata ini tidak bisa, wab'amu hakaman min ahli hakamu. Itu adalah nanti, hakam penengah. Menjadi penengah. Jadi perdamaian itu akan damai dilakukan berdua terlebih dahulu. Musyawarah yang baik. Dan ini juga pendidikan dari Al-Quran agar kita itu dengan istri, dengan suami itu sering berkomunikasi. Banyak komunikasi. Kita menemukan sebuah keluarga itu tidak tahu itu komunikasi itu gimana. Ada seorang diberi oleh Allah kekayaan melimpah ruah, seorang suami. Seorang istri ini didatangi oleh satu rombongan untuk mengajak kepada kebaikan. Itu tidak berani ngomong. Mau bangun masjid gitu saja enggak mau ngomong ke suaminya. Ngomong ke suami, enggak berani saya, ajib. Ngomong ke suami bahasanya ada rombongan pengen bangun masjid. Ngomong ke suami saja enggak berani. Aneh. Terus cara komunikasinya bagaimana? Tidak boleh di dalam rumah itu komunikasi enggak seimbang, hanya suami yang ngomong. Kadang kita bingung tuh, yang cerewet tuh sebetulnya suami atau suami istri sih? Yang banyak ngomong tuh suami apa? Istri. Yang benar nih. Kayaknya sih memang istri yang banyak ngomong, tapi ternyata banyak di rumah itu suami yang banyak ngomong, sampai istri tidak punya hak untuk berbicara. Berarti ini kaidah yang salah ini. Berarti yang cerewet itu suami, kan begitu. Ini terjadi sebuah diskusi, diskusinya apa? Mana yang lebih banyak berbicara antara laki-laki dengan perempuan. Diskusi hebat. Laki-lakinya bisa dengan hujah-hujah dalil-dalil semuanya. Dengan seorang profesor laki-laki, profesor perempuan. Diskusi tentang mana yang paling banyak bicara, laki-laki atau perempuan, diskusi semuanya. Seorang cerita. Akhirnya profesor perempuan hanya berkata, kayaknya penyaksi, para hadirin sudah bisa melihat semuanya. Siapa yang paling bicara di antara kita tadi? Laki-laki banyak bicara. Bisa nasihati, bisa ngomong, bisa ini. Tapi giliran dinasihati tidak. Tidak benar. Harus ada keseimbangan di sini. Jadi komunikasi, bangun komunikasi yang baik. Jangan sampai Anda mentang-mentang seorang istri yang mendapatkan nafkah, hanya takut nafkahnya kurang, lalu membiarkan suaminya melakukan kesalahan. Ingatkan, tidak berani. Waduh, ini istri yang menjerumuskan. Jangan bangga, wahai para suami, kalau Anda punya istri ketakutan kepada Anda. Aduh, bangga. Enggak, wibawa. Enggak. Punya istri ketakutan dengan dia. Sampai ngomong saja enggak berani, bangga. Saya, istri saya itu takut dengan saya. Duh, kok enak. Memang kamu hantu, monster. Banggalah jika engkau menjadi seorang suami, ternyata Pak bisa membangun komunikasi yang baik dengan istri. Atau sebaliknya. Sampai na'udzubillah ini, ada seorang suami, kita tanya, lah kok kenapa begitu? Aduh bu ya, daripada ribut, waduh nasib tuh, istri gak bener nih, daripada ribut. Ada, suaminya ngomong satu, dibalas 100 kalimat. Ini ada. Ini tempat yang dikabul nih, bu ada yang gitu angkat tangan deh, didoain deh. Wong ini ceritanya juga jamaah kok yang ngomongnya. Berarti ya di sini kayaknya orangnya nih. Coba angkat tangan bu, sadar ya. Cerewetnya kurangi. Yang mana ini orangnya nih? Ada ini bapak-bapak ngadu, aduh bu ya istri saya. Jadi istri itu yang menghibur hati suami ya. Jadi suami juga yang menghibur hati sang istri. Wa ukhdiratil anfusus syukh. Jiwa itu sering menempel dengan kekikiran. Menempel dengan hati sifat kikir. Banyak. Jiwa yang dikuasai dengan kekikiran. Sampai kadang sama pasangan tuh kikir. Sehingga tidak adil. Kalau sudah derajat kikir tuh aneh. Beli nasi goreng itu seorang suami sendiri. Makan di depan istri-istri yang lihat. Allah. Ada ini kisah. Sendiri beli. Allah. La ilaha illallah. Ada seorang istri pun demikian. Giliran masa untuk dunia yang enak-enak, suaminya asal saja. Tidak, bukan begitu wahai istri ya solehah. Jadi, ada kadang kita itu hanya mementingkan diri sendiri. Suamimu pandang mereka dengan cinta dan kasih sayang. Jangan dengan kekikiran mulit. Sehingga lihat ada pengorbanan setelah itu, lihat. Ada pengorbanan setelah itu. Seorang suami berkorban untuk sang istri, istri berkorban kepada suami. Kalau sudah berkorban itu adalah memangkas yang namanya syukh. Mengangkas kekikiran. Kalau orang dermawan itu biasanya memberikan sesuatu kepada orang lain sementara dia memang tidak butuh, kelebihan. Itu namanya dermawan kan bisa. Saya punya duit cukup, alhamdulillah ada lebihnya saya. Tapi ada tingkat lebih baik lagi adalah dalam keadaan saya butuh, saya masih memberi pada orang lain. Bahkan derajat paling tinggi namanya ithar, dia tuh butuh dan sangat-sangat butuh, ternyata masih mementingkan orang lain. Sama seorang istri, kita menemukan seorang istri yang hampir setiap hari dipukul oleh suaminya, dipukul oleh sang suaminya, ada di Cirebon di sini. Akan tapi begitu baiknya dengan suaminya, dia tuh kerja di rumahnya seseorang, juru masak dan sebagainya, dan diizinkan oleh istrinya, oleh tuannya untuk ya, dia tuh mengambil jatah makannya, sengaja dimakan sedikit, sisanya dibungkus untuk dikirim kepada suaminya, masya Allah. Jadi bagus-bagus kan ya. Jadi dia dapat jatah makan dari tuannya itu, bosnya itu satu piring, itu hanya dimakan sedikit, apa? Diambil sedikit, sisanya dibungkus, dikirim kepada suaminya. Tapi suaminya masih sering nempeleng katanya. Wah itu ahli neraka yang paling dalam itu. Sampai derajat semacam ini lihat. Dan ada kalau yang ngadu pada kita ini macam-macam. Ada seorang suami sudah enggak kerja mesti minta maaf, melembutkan hati suami, apa memohon maaf, menyenangkan istri, enggak. Sudah enggak kerja itu setiap tanggal baru itu dicekat istri, yang mana gajimu? Allah. Ada model suami seperti itu. Makanya wahai para istri, sebanyak apapun nafkah yang diberikan oleh suamimu syukuri. Apakah nunggu suamimu kikir melarat sudah enggak punya duit ngerampas duitmu? Anda syukur, diberikan berapa saja oleh suami bersyukur, alhamdulillah wahai suamiku, syukur, alhamdulillah. Dan syukuri wahai para suami istri-istri yang bisa mengabdi kepadamu. Biarpun dengan pengabdian yang repot sudah, pengabdian yang sangat pas-pasan lah, alhamdulillah. Apakah nunggu istri kurang ajar, ngambil duit, tiba-tiba kredit, suruh bayari suami. Macam-macam ada sekarang istri, subhanallah. Semoga Allah menjaga kita semua. Jadi komunikasi ini penting, komunikasi yang indah. Wa in tuhsinu wa tattaqu fa inna Allaha kana bima ta'maluna khabira. Wa tuhsinu, baik di dalam kau ngurusi pasanganmu, dalam rumah tangga. Wa tattaqu, dan dasarnya takut kepada Allah, bukan takut kepada suami. Jangan sampai wahai para istri engkau menjalankan tugas suamimu karena takut kepada suamimu, jangan. Tidak indah Anda melakukannya. Akan tetapi lakukan itu karena engkau takut kepada Allah. Sama seorang istri suami pun demikian. Anda bekerja mencari nafkah, ketahuilah, ingat ini semua karena Allah. Dan kalau Anda niat dengan benar karena Allah, tattaqu, takut kepada Allah, buahnya adalah man amsa kalan min amali yadihi amsa maghfuran lah, disebutkan oleh Rasulullah. Kalau ada seorang suami mencari nafkah, kerja sampai capek pulang, sampai di rumah merasakan capek di punggungnya, capek di pusing, di panas di kepalanya dan seterusnya, maka itu akan menjadi sebab diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena batataku. Dan kalau orang melakukan sesuatu pekerjaan berat apapun, kalau dengan takwa tidak akan merasa berat lagi. Bahkan dengan ketakwaan itulah yang menjadikan seorang rela merenggang nyawanya jihad di jalan Allah, menghabiskan duitnya untuk jihad Allah karena ada takwa. Maka ini biasakan di dalam kita berurusan dengan istri kita atas dasar takwa, takut kepada Allah, kerinduan kita kepada Allah. Dasar kita berurusan dengan suami karena takut kepada Allah. Ini takut kepada Allah Subhanahu, lakukan itu semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena takut kepada suami, bukan takut kepada istri, dah, bukan. Tapi ini melandasi kita dengan takut kepada Allah akan menjadikan semuanya indah dan menjadikan semua mudah. Lebih dari itu akan mengundang. Man yattaqillah, kalau orang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Allah akan beri jalan kebaikan setelah itu. Allah. Anda mengabdi kepada suami dengan takwa. Seorang suami mengabdi kepada istri dengan takwa, dengan takut kepada Allah, lihat, tidak mau ngambil yang haram, tidak mau ini, Allah akan buka. Maka pintu rezeki yang menjawab membawa keberkahan berangkat dari ketakwaan. Yaj'al lahu makhraja. Allah akan buka pintu kebaikan semuanya ini. Lihat, indah di dunia, indah di akhirat. Makanya ada surga di dunia sebelum masuk surga di akhirat. Dan kita perlu belajar semuanya. Fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Lihat. Urusan hatimu tadi, lihat. Ada seorang istri itu, Masya Allah, oh, ngabdi kepada suami dan sebagainya. Akhir bulan, kalung. Ganti mobil. Hanya itu, tak. Dan itu bukan karena takut kepada Allah. Jadi mengabdi kepada suaminya hanya ingin diberi sesuatu saja. Seorang suami pun kadang seperti itu. Tapi kalau sudah bertakwa, lihat. Dan Allah melihat apa yang ada di hatimu. Maka jangan sampai kau menyembunyikan sesuatu yang berbeda dari lahirmu. Inna Allah bima ta'maluna khabir. Allah mengetahui apa yang kau ketahui lakukan. Allah maha tahu yang kau lakukan kepada suamimu. Allah maha tahu apa yang kau lakukan kepada istrimu. Baik. Inilah nususnya seorang suami. Ada sampai derajat mau mencerai sang suami. Kalau ada seorang suami mencerai istri, harus segera diskusikan apa sebabnya. Agar ketahuan. Bisa saja sebabnya karena kedzaliman seorang istri, Masya Allah. Kedzaliman seorang istri ada. Ada kesalahpahaman. Ada memang seorang suami yang zalim. Seorang suami yang zalim. Maka ini harus diselesaikan. Maka perlu diskusi, perlu komunikasi. Dan nanti perlu di saat kita susah untuk membuat komunikasi. Jadi dari awal itu komunikasi harus dibangun. Kalau ternyata kita mentok dalam membangun komunikasi dengan pasangan, maka hendaknya kita datang hakam penengah. Orang yang adil. Dan serahkan urusanmu kepada mereka berdua. Sehingga kita ini termasuk ada orang sering menjadikan kita hakam penengah. Maka kita tidak akan mendengar cerita dari sebelah pihak. Ada seorang suami cerita istrinya begini-begini, ini saya dengar saja. Datangkan istrimu ke sini, saya ingin dengar juga. Hampir jarang orang menceritakan kejelekannya, enggak ada. Biasanya selalu menceritakan kejelekan pasangannya, satu. Tapi hakam mendengar dari dua belah pihak dan harus adil berada di tengah. Yang salah diingatkan, yang benar ya diakui kebenarannya, maka itu hakam. Kapan kita perlu dengan hakam itu? Kalau memang kita sudah susah mencari damai dengan berduaan dengan pasangannya. Inilah pendidikan-pendidikan indah dari Allah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang diberikan kepada kita, yang tujuannya adalah untuk menciptakan kesejahteraan, keindahan, kebahagiaan di dunia sebagai mukadimah keindahan dan kebahagiaan di akhirat nanti. Wallahu a'lam bishawab. Suluhan katilan kami haturkan kepada guru kita semua, Bu Yahya. Semoga ilmu yang kita dapatkan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Baik para hadirin, para hadirat, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita masuki bagian tanya jawab. Bagi para jamaah yang ingin bertanya, kami persilakan. Dan kami terlebih dahulu berikan kesempatan kepada jamaah yang hadir di sini, dari jamaah bapak-bapak satu dan jamaah ibu-ibu satu, dengan masing-masing satu orang satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Buya, saya mau bertanya. Saya punya bapak. Bapak saya kebetulan usaha di Jakarta, dagang gorpek, Buya. Dagang apa itu? Gorpek. Goreng bebek. Oh. Itu ya. Baik. Baik, silakan. Nah, kebetulan yang selama ini dijual itu bukan bebek sebenarnya. Sebenarnya ayam. Nah, setiap orang yang beli itu bertanya, apa ini benar bebek? Iya, dikasih taunya bebek. Padahal yang dijual itu bukan bebek, Bu ya. Tapi ayam. Nah, itu hukumnya gimana? Terus bagaimana saya harus mengingatkannya? Gitu aja, Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dari jamaah ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya mau bertanya tentang bab kezoliman. Pemerintah memberikan subsidi bantuan kepada orang yang kurang mampu berupa gas isi tabung LPG yang 3 kg. Itu kan kalau enggak salah Pak Yusuf Kalla mencanangkan untuk gas yang 3 kilo itu dapat subsidi karena harganya lebih murah dari tabung gas yang 12 kilo. Seandainya kita sebagai orang yang sudah merasa mampu tetap membeli gas SPG, LPG yang 3 kilogram tersebut, apakah itu termasuk sifat kezoliman mengambil haknya yang bukan mengambil haknya orang yang kurang mampu, bukan haknya. Itu saja, Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, pertanyaan yang pertama adalah menjual bebek tapi isinya ayam. Maka kalau orang yang minta bebek mengasih ayam adalah berbohong dan tidak akan berkah di dalam jual belinya. Dan hukumnya adalah haram. Orang harus jujur dong. Bilang bebeknya habis, ini ayam. Enggak susah. Kenapa kita harus berbohong? Katanya merpati, tak tahunya apa? Burung puyuh. Kan ada burung puyuh. Kan ada burung puyuh kan gampang. Merpati kan tidak mudah. Kemudian lebih dari itu, orang juga punya lidah kok. Nanti tidak bakal datang lagi ke situ. Ayam dengan bebek beda kok, rasanya. Kecuali orang tidak pernah makan bebek, tidak pernah makan ayam. Maka jadi lebih baik, jujur itu adalah mengundang keberkahan. Kemudian juga pelanggan harus kita layani dengan kejujuran. Kalau nggak ada bebek, dan kebohongan itu akan muncul karena tamak kepada dunia, pengen untung yang lebih banyak atau sayang pembeli takut pergi. Anda sebagai seorang anak yang soleh mengingatkan tidak usah ragu, rezeki sudah dijamin oleh Allah. Katakan kepada ayahanda Anda dengan jujur, dengan baik, dengan benar bahwasanya ini semua adalah tidak diperkenankan kayak begini. Kalau sudah jujur ada keberkahan. Rezeki itu sudah dijatah oleh Allah. Tinggal cara mengambilnya saja kita dengan cara yang benar atau tidak benar. Anda harus mengingatkan dengan cara halus, assalamualaikum, mohon maaf. Berbohong itu enggak boleh abah, tapi dengan mukaddimah dulu. Sering ngobrol dan sebagainya. Ya. Dan bahkan mungkin seolah-olah kita tidak tahu boleh. Saya ceritakan, seolah tidak tahu kalau bapaknya jualan kayak begitu. Mungkin kita bisa ceritakan suatu ketika ada orang bertanya di majelis bahwasanya bagaimana kalau ada orang jual daging, apa jual bakso, bakso asli, tak taunya banyak campur, campurannya apa misalnya, nah, bakso sapi, tak taunya baksonya bakso ayam misalnya, bilang kalau ngomong bakso sapi ternyata isinya ayam adalah berbohong. Mungkin orang tua mikir ada yang mana, jadi halus. Kita tuh perlu ada juga seni dalam mengingatkan itu. Kalau to the point begitu kayak di kayak apalagi seorang anak itu pangkatnya di bawah ayah, kadang-kadang langsung ngomong begitu dianggap kamu ditahu apa no. Kamu sekolah juga saya nyokolain ini bisa ribut nanti. Tapi dengan bahasa yang halus ya. Itu. Ya, itu insyaallah. Harus wajib mengingatkannya. Tanda cinta kita mengingatkannya dengan cara yang halus, dengan cara yang baik, dengan hikmah. Adapun jika ada sesuatu subsidi dari pemerintah yang digunakan untuk orang fakir, maka haram bagi orang kaya untuk membelinya. Kalau memang betul, cuman ada subsidi untuk masyarakat. Seperti BBM itu kan subsidi untuk masyarakat, bukan untuk orang fakir itu. Untuk masyarakat, kalau subsidi untuk masyarakat, selagi Anda masyarakat, maka Anda boleh mengambilnya. Sebab keputusan pemerintah dalam hal-hal kebaikan harus kita patuhi. Tapi apa betul gas itu adalah subsidi untuk orang fakir, atau subsidi untuk masyarakat, kita belum tahu betul. Nah, ini perlu dicek lagi ya. Hah? Tulisannya apa? Orang miskin. Kalau orang miskin, Anda yang kaya enggak boleh membeli gas itu. Kalau memang betul untuk orang miskin. Kalau betul lah, kita harus jujur dengan yang demikian itu. Kalau untuk orang miskin, berarti penjual-penjualnya harus dirapikan semuanya. Penjualnya harus dirapikan untuk orang. Jadi, kalau memang itu adalah subsidi, karena itu ngambil dari harta negara, dialokasikan untuk orang fakir. Selagi untuk orang fakir, perhatikan. Yang tidak merasa fakir, maka tidak boleh menggunakan gas tersebut. Itu harus adil. Yang tidak merasa fakir. Akan tapi biasanya kalau urusan dunia, urusan duit menjadi merasa fakir semuanya. Baik. Perlu ditanyakanlah kembali kepada pihak keamanan untuk masyarakat luas atau hanya untuk orang fakir. Baik. Kalau memang untuk orang fakir, Anda jangan ikutkan. Termasuk ada lagi bukan gas, beras. Beras miskin, sekalipun namanya raskin ya untuk ras miskin. Kalau Anda tidak miskin, maka jangan mengambil beras tersebut. Kita perlu kejujuran juga di dalam hal semacam ini. Oh, tapi pemerintah sendiri enggak benar loh. Nah, misalnya, kita enggak usah mencari-cari kesalahan orang di luar sana. Baik. Itu saja. Kalau memang untuk orang fakir, sebab segala sesuatu harus diarahkan sesuai dengan ikrarnya untuk apa. Kalau untuk fakir, untuk orang fakir. Kalau Anda fakir, Anda ambil itu semuanya. Lu cek lagi ini, apakah betul ini adalah subsidi untuk masyarakat luas atau subsidi untuk orang fakir. Nah. Kalau subsidi untuk orang fakir, maka subsidi apa distribusinya pun harus ditangani orang-orang, pembagiannya harus ditangani orang yang ngerti, bukan hanya orang mencari untung. Wallahu a'lam bisawab. Selanjutnya kami haturkan kepada Buya yang telah berikan jawaban dari jamaah yang di sini. Baik Buya, untuk selanjutnya kita masuki jawaban yang masuk via Facebook. Ada sahabat kita Eka Perdana Septian dari Pondok Gede Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, di daerah kami ini ada masjid terbesar Syiah di Indonesia. Namanya Masjid Al-Mahdi. Di masjid Syiah ini banyak kalangan habaib yang Syiah berdakwah dengan faham Syiah mereka. Kepada warga awam sekitar yang ahlus sunnah dengan kajian ilmiah dan kajian Quran yang kita tidak tahu Quran asli atau versi Syiah. Mereka juga sering memberikan sembako gratis padahal mereka punya ajaran takiyah. Pertanyaannya, bagaimanakah cara membimbing atau menasihati warga sekitar agar tidak ikut pengajian di masjid Syiah tersebut? Yang kedua, bagaimana cara membandingkan habaib yang Syiah atau bukan? Dan apakah mereka masih termasuk golongan Tariqah Bani Alawiyah? Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Masalah akidah. Seperti di sebuah masjid yang memang sudah ditemukan ada ajaran Syiah yang disebarkan di situ, maka kalau Anda seorang ustaz, Anda segera menggalang kekuatan dengan para ustaz lain untuk mencerdaskan umat yang ada di kiri kanan tersebut. Anda datangkan orang, kalau mereka adalah kalangan habaib, Anda bisa mendatangkan para habaib-habaib. Dari habaib yang lembut yang bisa memahamkan kepada umat dengan kelembutan, sampai habaib yang tegas untuk menjelaskan umat tentang kesesatan akidah tersebut. Jadi harus ada upaya. Kita tuh sering ribut di rumah sama di WhatsApp, WA. Ada satu rombongan grup keluarga besar grup WA-nya para ustaz. Setiap hari hanya marah tok. Marah di catama, oh di kota ini ada dibuat radio begini-begini. Dibuat radio yang dikit-dikit membid'ahkan, menyesatkan itu. Baik, karena kita berada di dalamnya ya kita tawarkan. Tolong cari tempat, biarpun numpang, saya akan pasang radio di situ. Cuma kita kalau kita ngomong tetap radionya berjalan, kita akan membuat tandingan agar umat selamat. Itu enggak ada jawaban itu. Tak tambahi lagi, gratis. Saya akan cari teman-teman untuk biayai. Enggak ada jawaban lagi ini. Kita ada senang para ustaz ini sering ribut tok di WA sama di diskusi itu. Oh ini sesaat ini tok. Nah kita perlu kerja. Makanya guru kami, Al-Habib Abdullah bin Muhammad, sekarang bukan waktunya berpikir, waktunya berjuang. Sudah lambat kita masih mikir-mikir. Maksud diskusi, wah ini sesaat ini sesat. Memang bisa berubah kalau kita hanya ngomong di antara para ustaz sesat. Harus kita buat satu pergerakan. Mungkin kita segera buat majelis di situ untuk memahamkan kepada orang. Barangkali dari yang penanya bisa berkomunikasi dengan kami nanti, kita akan buat majelis di dekat tempat tersebut untuk pemahaman kepada orang. Nanti itu dari mulut ke mulut akan memahamkan. Tentunya kita dengan cara yang lembut dan lembut, indah, sampai orang bisa menerima. Harus ada gerakan semacam ini. Sehingga kalau ada aliran-aliran itu, baik aliran yang mengatakan diri mereka adalah aliran Syiah, aliran Wahabi, kalau mereka berkembang di negeri kita, itu bukan karena kuatnya mereka, karena lemahnya kita ahli sunnati wal jamaati. Karena lemahnya kita. Kita lemah, lihat. Oh, mereka bersemangat membuat ini, buat ibu, buat ini, buat itu. Tapi mana kita? Kita sering ribut di pondok kita sendiri. Kita sering ribut di meja diskusi saja. Diskusi tidak menyelesaikan masalah. Ini. Jadi apa solusinya? Kita berbuat serupa. Kita perlu berbuat yang serupa. Ayo kita secepatnya. Kita perlu gerak. Dan umat Islam, di sunnah wal jamaah punya potensi besar, lihat. Orang-orang kaya, orang ini, pondok-pondok raksasa-raksasa kan. Kita pondoknya orang yang biasa maulid Nabi kita, ini kan pondok hebat. Pondok ahli sunnah wal jamaah, pondok raksasa. Dan juga bos-bos besar itu juga mereka akidahin. Cuman mana? Tidak ada yang menggali potensi ini. Kita sering lebih berbangga dengan lingkungan kita. Kalau sudah punya majelis ribuan, sudah cukup. Seolah-olah dunia sudah habis. Yang punya pondok sudah selesai. Seolah-olah punya santri 5.000, seolah selesai. Umat di luar lebih banyak lagi. Mungkin ada berkata, itu kan tugasnya yang lain. Oh, bukan tugas yang lain, tugas kita. Kalau sudah mengatakan tugas yang lain, sudah enggak benar. Kita harus... Makanya hendaknya, alhamdulillah, kita punya guru mulia Habib Abdullah Bahrun, selalu punya ide-ide. Beliau mengatakan, kamu harus punya pikiran gede. Yang harus kau rencanakan yang besar, biarpun harus mulai dari sesuatu yang kecil. Pikiran gede, jangan. Yang penting sudah, oh enggak, gede. Nah, ini kelemahan kita di situ, wahai penanya yang dimuliakan Allah. Kita harus membuat. Jika ada aliran-aliran sesat menyesatkan, kita harus membuat yang serupa. Karena apa? Kita tuh berebut. Dunia kesesatan dengan dunia kebenaran ini bersaing terus. Mulai dari zaman Nabi Adam di surga, ada iblis terus bersaing, sampai keluar, terus mempengaruhi. Ada kisah Qabil Habil, sampai Nabi Ibrahim, ada Namrud, terus sampai zaman Nabi Muhammad SAW, zaman Nabi Muhammad ada sebaik-baik generasi. Ternyata saat itu pun Allah juga menciptakan Abu Jahal, lihat, terus sampai hari ini ada semacam ini ya. Jadi harus kita membuat amal nyata. Gak cukup diskusi di WA, hei para ustaz. Enggak cukup hanya diskusi di WA, maka apa yang Anda lakukan? Nah. Enggak cukup hanya diskusi di meja-meja diskusi tentang akidah ahli sunnati wal jamaah. Kita perlu amal nyata menyelamatkan umat. Dan kita keluar duit kalau perlu, kita keluar tenaga. Bukan mengambil kita. Oh ini kelemahan kita adalah kita kurang bersemangat. Bahkan banyak yang menjadikan dakwah ini adalah proyek untuk cari kekayaan diri sendiri ini. Ini adalah problem besar lagi. Gimana bisa maju? Kemudian persatuan di antara kita pun sudah eker-ekeran. Geser-geseran majelis kita. Di antara kita ahli sunnati wal jamaah sudah enggak akur. Ini di antara kita sudah enggak akur, enggak akrab. Saling menghantam, saling ini enggak bisa ketemu. Mereka ketawa. Jadi yang harus kita lakukan sesegera mungkin adalah membuat perjuangan yang lebih semangat lagi, pergerakan yang lebih semangat lagi, karena memahamkan kepada umat agar tahu. Adapun ciri-ciri Syiah misalnya, ciri-ciri Syiah adalah sederhana. Jika mereka ogah-ogahan diajak bicara kemuliaan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, tentunya itu dalam suasana yang halus, suasana yang tidak sengaja, tentang Sayyidina Abi Hurairah, tentang Siti Aisyah, tentang Sayyidah Khafsah. Kalau Anda tanya, kamu Syiah ya? Katanya Syiah. Kamu bagaimana tentang Siti Aisyah? Oh, langsung ngomong, Siti Aisyah baik. Oh, enggak, dalam suasana nyantai. Dalam suasana nyantai, di saat dia lupa tentang Syiah dan Sunnah, tiba-tiba kita bicara tentang Siti Aisyah. Kalau dia ngomong, oh Aisyah itu, ini. Kalau sudah mulai tidak nyaman dengan Imam Abu Hurairah, mulai tidak nyaman dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, mulai tidak nyaman dengan Sayyidina Umar bin Khattab, wah selesai, itu sudah. Langsung hati-hati dia. Berarti dia sudah kena virus Syiah. Atau mungkin sudah masuk dalam bab masuk ke Syiahan. Dan Syiah atas nama Ahli Bait Nabi SAW. Ini menjadi masalah, itu adalah kaum Syiah. Pakai slogan, pakai semboyan, pakai seruan yang luar biasa dahsyat mencintai Ahli Bait. Dan kita wajib mencintai Ahli Bait Nabi SAW. Akan tapi mencintai Ahli Bait yang sesungguhnya kita. Kita adalah yang mengagungkan Imam Ali, memuliakan Imam Ali, seorang yang pemberani, bukan pengecut. Seperti kalangan kaum Syiah. Imam Ali di kalangan kita adalah pemberani. Imam Ali bagaimana berani? Di saat di medan laga, di saat Nabi menyeru, siapa yang akan melawan ini? Ada Amr ibn al-Wud. Ada seorang yang jago perang. Tidak ada yang berani menyeru, "Hei, ayo siapa mau berani dengan saya?" Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib melihat orang ini keluar dan semua orang tahu tidak ada orang gulat dengan dia kecuali kalah. Dan Sayyidina Imam Ali begitu cintanya kepada Rasulullah dan beliau adalah seorang pemberani, kalau sampai aku tidak maju, tentu Rasulullah akan maju. Aku tidak ingin Rasulullah maju dan aku akan maju. Maju Imam Ali bin Abi Thalib. Bukan pengecut. Tidak ada yang seberani Imam Ali bin Abi Thalib. Kalau sudah demi Rasulullah, demi kebenaran, sampai Imam Amr ibn al-Wud itu di saat dia menyeru, "Mana kekuatanmu wahai Ali?" Dia belum ngomong sudah selesai, sudah terbelah kepalanya. Begitu cepatnya cekatan Imam Ali dalam memecahkan kepala orang tersebut. Sampai dikatakan katanya pas setelah pecah itu masih keluar suara. Kenapa? Begitu kilat cepatnya pukulan Imam Ali. Lah hal orang yang sehebat semacam ini kok sampai diisukan menjadi pengecut misalnya. Siti Aisyah, Siti Fatimah ditendang oleh Sayyidina Umar diam saja. Kemudian syariat Nabi diinjak-injak oleh Abu Bakar, Khalifah Abu Bakar katanya ngerebut, lah kok Imam Ali diam saja. Kalau memang itu benar Imam Ali akan berdiri. Ini loh hak saya. Tapi tidak, Imam Ali sangat menghargai Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Mereka saling mencintai karena Allah. Dan Sayyidina Abu Bakar sangat mencintai Ahli Bait. Ahli Baitnya Rasulullah. Hingga sampai hari ini keturunan Nabi SAW wajib kita mencintai mereka. Awas jangan macam-macam dengan mereka. Ini kebenaran. Akan tapi kalau sudah ada orang berani mencaci sahabat Nabi SAW, itu adalah aliran yang sesat dan menyesatkan. Kalau misalnya ada para habaib yang tiba-tiba masuk bab ini, kita doakan juga karena mereka adalah cucu Nabi SAW. Semoga kembali, segera kembali kepada manhaj jidduh. Manhaj kakek moyang beliau. Manhaj para habaib-habaib yang lainnya. Dan bagaimana dengan mereka itu, kita tidak perlu ngambil fatwa. Jauh-jauh para ulama-ulama termasuk Habib Anis pernah membacakan satu pembacaan bahwasanya kalau ada Alawin, bukan omongan kami, kalau ada Alawin keluar dari manhaj Alawin, masuk Syiah dan sebagainya, maka laisu biawali, mereka bukan lagi dari golongan mereka. Ini adalah fatwa para habaib sendiri yang ahli istiqomah. Dan habaib adalah istiqomah. Kita menggang ilmu dari mereka. Mereka mengatakan bahwasanya para habaib termasuk yang dibaca oleh Habib Anis dari fatwa salafus saleh dari para habaib mengatakan kalau ada dari kalangan habaib alawiyin yang keluar dari manhajnya alawiyin ahli sunnati wal jamaah ini seperti masuk Syiah, maka itu adalah bukan lagi golongan alawiyin karena apa? Akidahnya. Intinya di dalam akidah. Bukan kami yang berbicara supaya tidak dinukil secara salah. Ini adalah fatwa dari para habaib-habaib guru-guru mulia yang nasab sanadnya nyambung sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biarpun mereka seperti itu para habaib, akan tapi ketahuilah, sesesat apapun mereka, sejahat apapun mereka, kalau ada di kalangan habaib jahat, sesat, mereka adalah cucu Nabi, hendaknya kita pandang mereka dengan cinta dan kasih. Bagaimana mereka bisa kembali? Jangan memandang mereka dengan kebencian. Bahkan kadang ada yang mencari-cari kesalahan habaib. Senang kalau habaib salah ini. Na'udzubillah. Tidak, kita harus menangis. Rasulullah menangis. Kita harus menangis jika ada habaib sesat dan sebagainya. Mereka adalah cucu-cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, baik, insya Allah Buya, untuk selanjutnya kita memberikan kesempatan bagi jamaah, yakni pemirsa Al-Baja TV di rumah yang ingin bertanya melalui layanan telepon, silakan Anda bisa menghubungi di nomor telepon berikut, yaitu di 031-830-8929. Silakan. Baik, bagi jamaah, pemirsa Al-Baja TV di rumah. Langsung, Tuan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mohon maaf Pak, suaranya ya, yuk. Dengan Ibu atau Pak, mohon maaf. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu untuk bisa menyebutkan asalnya dari mana dan Ibu dengan siapa. Ibu dengan siapa dan dari mana ya. Bu? Ya, saya Nur Ain dari Singapura. Oh iya. Bu ya, Ibu Nur Aini dari Singapura, Bu ya. Ibu mohon passwordnya Bu, Al-Bahja TV, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Bu, passwordnya. Passwordnya Al-Bahja TV, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala. Silakan Ibu untuk pertanyaan bisa ditanyakan kepada Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas waktunya Bu ya. Ya, Buya, saya ingin tanyakan soalan. Ya, kan? Bila kita ditimpa ujian hidup, ya, Buya, bila kita depresi, bagaimana harus kita sandarkan hati kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? dan bukan pada makhluknya. Kerana saya sudah tiba solat, zikir, taubat sambil saya mengalirkan air mata waktu solat, waktu saya taubat, lahirkan taubat saya, waktu saya sedang solat. Namun terkadang bila saya terlalu depresi atau dalam kesedihan, sampai saya rasa hidup ini tidak berarti lagi, atau saking terlalu sedihnya saya, hingga saya bisa nyakitin diri saya sendiri. Jadi saya tidak tahu bagaimana untuk saya kontrol diri saya itu. Saya mohon pencerahannya Buya, dan mohon bimbingannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Buya? Udah ketangkap Buya? Pertanyaan? Kurang begitu jelas, sepertinya beliau mempertanyakan tentang... Ibu, Assalamualaikum Bu. Mempertanyakan tentang... Dia punya kesalahan dengan sesama manusia. Mohon nanti kalau kira dengan Allah, kalau dengan Allah mudah dia sering bertobat dan bertobat dan bertobat. Mohon maaf jadi kalau tadi suaranya kurang begitu jelas Ibu. Lalu bagaimana dengan sesama manusia? Mungkin kita simpulkan saja. Seharusnya pertanyaan tadi jelas dari membawanya. Dicatat. Gimana? Jelas tapi gimana? Ada bisa nangkap suara dari sini kurang jelas? Kalau tidak jelas sih stop, ditahan ya. Kalau tidak jelas ditahan dulu. Jadi sepertinya beliau ada yang jelas? Putus asa? Taubat. Baik. Baik seperti itu mohon. Jadi saudari ibunda atau Nuraini dari atau Singapura. Uktina dari Singapura yang semoga dimuliakan oleh Allah. Orang tidak boleh berputus asa atas segala dosa. Dan berputus asa itu lebih gede dosanya daripada dosa yang dilakukan oleh seorang hamba. Seorang hamba mungkin, seorang hamba pernah membunuh mungkin. Seorang hamba pernah berzina mungkin. Seorang hamba pernah meninggalkan sholat mungkin. Seorang hamba pernah mencuri mungkin. Akan tapi ketahuilah, jangan putus asa setelah melakukan dosa. Akan tapi hendaknya siapapun yang pernah terpleset dalam dosa segede apapun dosa itu, segera menuju pintu Allah yang lebih gede, pintu maaf Allah yang lebih gede daripada dosa itu sendiri. Makanya yang namanya putus asa, dua makhluk terkutuk adalah iblis dan orang yang putus asa. Putus asa itu kurang ajar kepada Allah, seolah-olah Allah tidak bisa mengampuninya. Dan sebesar apapun dosa itu, anda menyesal, menangis, memohon kepada Allah pengampunan, maka ketahuilah bagi Allah mudah untuk mengampuni anda. Asalkan anda serius dengan hati anda, sehingga anda akan menjadi at-taibu minadz dzambi kaman la dzamba lah, orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah punya dosa. Dan ada kaidah bertobat, wahai saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kalau ini urusan dosa dengan Allah, anda harus bisa menutup. Enggak usah cerita kepada siapapun dari bangsa manusia. Tidak suami, tidak tetangga, tidak saudara, tidak anak. Kalau ini dosa kepada Allah, termasuk mungkin anda dulu pernah sering meninggalkan sholat. Atau seseorang dulu pernah meninggalkan sholat, sering meninggalkan sholat. Dulu pernah mabuk, dulu pernah berzina. Biarkan yang berlalu, biar berlalu. Semoga Allah menutup itu semuanya. Kalau kita minta ditutup oleh Allah, jangan kita buka di depan manusia. Jangan buka di depan manusia. Tanda tobat yang diterima oleh Allah adalah di saat kita bisa menutup. Jadi kalau sudah kita bisa menutup di dunia, Allah akan tutup nanti di akhirat. Ada sebagian karena kebodohannya dia bercerita tentang masa lalunya, apalagi di saat mau menikah takut nanti ketahuan dan sebagainya, lalu mengatakan dulu masa mudaku aku pernah berzina dan sebagainya. Jangan ceritakan kepada siapapun dari bangsa manusia. Tutup, karena Allah maha luas dengan pengampunannya. Dan jangan ragu dengan pengampunan Allah, menghadaplah kepada Allah. Dan tidak usah kita datang ke mahkamah minta dicambuk, apalagi seperti di negara Singapura misalnya, kalau ada orang pernah mabuk, tidak usah minta dicambuk. Cukup di kamarnya yang sempit itu, di kamarnya sendiri menangis memohon kepada Allah, Allah maha pengampun. Dan berjanji untuk tidak mengulangi. Lihat Allah maha kasih, Allah maha luas dengan pengampunannya. Dan sampaikan kepada siapapun hal-hal semacam ini. Buka, beri harapan kepada siapapun yang terjerumus dalam kehinaan. Jangan dijadikan mereka putus asa. Mungkin kita menemukan seorang pelacur yang sudah bertahun-tahun. Bukan saja melacur, berjudi, segala macam kejahatan dilakukan, ketahuilah pengampunan Allah lebih luas daripada dosa mereka. Segera ayo kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya kalau dosa dengan sesama manusia, tadi saya mengira ada isyarat. Dosa kepada sesama manusia Kita harus minta rela kepada manusia tersebut. Minta rela. Apakah dia rela atau tidak rela bukan urusanmu. Yang penting kalau Anda telah melakukan kesalahan kepada seseorang, hendaknya Anda segera minta maaf di dunia. Segera minta maaf kalau dia tahu Anda melakukan kesalahan. Anda menggunjing dia. Anda menfitnah dia. Atau mengambil hartanya, segera kembalikan di dunia kalau dia tahu Anda melakukan dosa kepada orang tersebut. Kalau ternyata orang tersebut tidak mau mengampuni, ini bukan urusanmu. Yang penting Anda terus minta Allah yang maha tahu. Yang jadi masalah, Anda tidak pernah berkeinginan untuk memohon ampun, meminta maaf. Kalau Anda tidak punya keinginan, berarti Anda tidak ingin tobat. Kalau orang tersebut tidak tahu Anda melakukan kesalahan, orang tidak tahu kalau Anda melakukan kesalahan, maka jangan Anda pamerkan kesalahan kepada dia. Mungkin kalau Anda pernah menggunjing dia, di saat dia tidak ada di hadapan Anda, cukuplah Anda beristighfar, ya Allah ampuni dia. Jadi kita ganti dengan doa istighfar untuk orang tersebut. Kemudian kita yang kedua, kita sebut kebaikannya di saat kita menyebut kejelekannya. Kalau kita pernah mengambil uangnya, cukup kita kembalikan saja, tidak usah ngomong-ngomong. Kalau ini adalah saya curi 3 tahun yang lalu, tidak usah ngomong. Kalau kita ngomong malah tambah marah nanti. Baik, ini ada cara tobat dan insya Allah ini ada silsilah-silsilah yang harus kita hadirkan. Dan untuk warga Singapura semuanya, kita ada pengajian sebulan sekali di Singapura dengan jamiah, biasanya di Darul Ma'wa atau yang lainnya, nanti akan keliling ke masjid-masjid juga. Mohon bisa diinformasikan di para pendengar semua dan pemirsa juga yang ada di Singapura, karena kita ada radio yang dari Batam bisa didengar oleh warga-warga Singapura, dan juga Al-Bahjah TV bisa disaksikan dimanapun Anda berada. Baik, Insyaallah ya, cukup ya. Cukup insyaallah. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhzulna wa afina wa la tumritna. Wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tusir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, ya Allah, muliakan kami ya Allah. Muliakan kami dengan keluarga yang saling mencintai karenamu. Muliakan kami dengan kebahagiaan di rumah tangga kami. Muliakan para wanita-wanita ini, Allah. Dengan suami atau anak-anak, ya Allah. Yang rela untuk mengabdi untuk mereka. Yang mencintai mereka. Membahagiakan mereka. Dan relakan para bapak-bapak dan kaum pria ini. Dengan istri-istri yang selalu berpikir untuk membahagiakan sang suami. Dengan kepatuhan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, Allah. Jauhkan kami dari nuzus, baik dari suami atau istri. Kami tidak ingin bermaksiat kepada pasangan kami, ya Allah. Bantu kami, ya Allah, wahai Dzat yang maha kasih. Berikan kepada kami hati yang penuh kasih, ya Allah. Agar kami mudah berkasih sayang dengan sesama kami, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, jika ada yang hadir di tempat ini, atau yang menyaksikan acara ini, atau yang mendengar suara ini, jika mereka adalah para suami yang sering berbuat zalim, jika mereka adalah suami yang sering berbuat zalim kepada istri mereka, kami mohon lembutkan hati mereka, ya Allah. Berbuat zalim kepada istri adalah pintu ke neraka yang paling luas, yang paling gede. Dan jika ada wanita-wanita yang ada di sini atau mendengar suara ini atau menyaksikan acara ini, ada wanita yang berbuat zalim kepada suami mereka, ya Allah, lembutkan hati mereka. Dan berikan kesadaran kepada kami semua dan ampuni kami, ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami anak yang soleh-solehah, yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon, ya Allah, Engkau maha tahu tentang keadaan kami, ya Allah. Engkau maha tahu tentang keadaan kami, Allah, bimbing kami. Jaga anak-anak kami, keluarga kami semua, ya Allah. Siapapun yang tidak indah dalam rumah tangganya, gantilah dengan keindahan, wahai Dzat yang maha kasih. Wahai Dzat yang maha kasih, ya Allah. Dan kami mohon, yang sempit rizki, lapangkan rizki mereka dengan rizki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami. Dan kami mohon, ya Allah, semua yang berjuang di tempat ini, kami mohon berikan kepada mereka, ya Allah, keikhlasan, ketulusan. Jangan sampai apa yang mereka lakukan tidak bisa mereka lihat kelak di surga, ya Allah. Dan kami mohon kirimkan ke tempat ini orang-orang tulus dan ikhlas ahli surgamu. Yang bisa berjuang bersama kami, ya Allah. Ahli ikhlas ahli surgamu yang bisa berjuang bersama kami, ya Allah. Dan Kau maha tahu, ya Allah, tentang kami. Dan kami mohon panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayangmu kepada mereka. Dan kami mohon berikan kepada kami semua khusnul khatimah. Husnul khatibah mati dalam keadaan iman, iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Pengumuman, jangan lupa Satu Hati di Al-Bahjah tanggal 1 Rabiul Awal 13 Desember. Kami himbau semuanya untuk bisa datang dan menghajak yang lainnya. Malam Cinta Rasul tanggal 2 Rabiul Awal tanggal 31 Desember di Alun-Alun Kota Cirebon. Jangan lupa majlis rutin Sabtu Malam Ahad di Masjid Mustaqim Meru nanti. Dan majlis zikir tausiah Al-Bahjah mohon selalu diikuti di wilayah 3 khususnya di Gunung Jati nanti. Di Musola Syuhada, Desa Gunung Jati tanggal 12 Safar 24 November. Dan juga dibuka pendaftaran baru untuk SDIKU. Bagi punya putra-putri yang menginginkan masuk SDIKU, hendaknya sudah mulai mendaftar saat ini. Ya, karena di sini banyak ya, peminatnya, sehingga nanti akan dipilih dan diseleksi. Bagi yang ingin bergabung bersama relawan-relawan Maulid Nabi SAW, hendaknya segera melapor. Apakah itu bergabung dengan tenaganya atau dengan apapun bantuan-bantuannya, segera mendatangi pos relawan maulid yang ada di gerbang depan. Ini saja, mohon maaf, mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.